Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dilanjutkan pelajaran kitab Sahih Al-Bukhari, Babu Su'ali Jibril An-Nabi Anil Iman Wal Islam Wal Ihsan. Babu Su'ali Jibril An-Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, Babu Su'ali Jibril An-Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Anil Iman Wal Islam Wal Ihsan Wa Ilmi Sa'ah. Bab pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, tentang iman, wal islam, tentang islam, wal ihsan, dan ihsan, wa ilmi sa'ah, dan pengetahuan atau kapan terjadinya kiamat, wa bayanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lahu, dan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu kepada Jibril. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ja'a Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum. Nabi berkata kemudian setelah itu, ja'a Jibril, datang malaikat Jibril alaihi salam, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Faja'ala dzalika kullahu dinan, maka Nabi menjadikan itu semua, al-iman wal-islam wal-ihsan, dinan, itu adalah agama semua, bagian dari agama ini. Wa ma bayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wafdi Abdul Qais minal iman, dan apa yang diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wafdu Abdul Qais, utusan Abdul Qais minal iman, tentang iman, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah azza wa jal, wa may yabdagi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Ya. Dan siapa yang ia betawi ghairal islami dinan, mencari selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Baik, jadi ini bab cukup panjang ya judul babnya, karena di sini sekaligus keterangan ya, bab sekaligus ada keterangan, bukan sekedar judul seperti bab-bab yang ada di sebagian kitab-kitab sekedar judul, tapi ini juga ada al-fiqh ya, ilmu dan keterangan yang terkandung dalam bab ini. Makanya seperti kata ulama, fikhu al-imam al-Bukhari fi tabwibihi, pemahaman al-imam Bukhari, ilmu beliau itu terdapat di bab-bab yang beliau sebutkan, ya. Seolah itu adalah kesimpulan yang beliau pahami dari hadis-hadis, kemudian beliau tuangkan dalam bab ini. Makanya disebutkan di sini, pertama, bab pertanyaan Jibril kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, serta pengetahuan tentang kiamat. Kemudian terakhir, Nabi menyebutkan datanglah Jibril tersebut untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Berarti semua itu, iman adalah minaddin, al-islam minaddin, al-ihsan minaddin, semuanya bagian daripada din. Dan ilmu sa'ah minaddin, pengetahuan tentang hari kiamat, mengimani akan datangnya kiamat dan itu urusan gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah, itu juga minaddin. Ya. Yeah. Kemudian beliau tambahkan dengan isyarat apa yang Nabi terangkan tentang urusan iman kepada utusan Abdul Qais. Nah, ini datang utusan dari salah satu kabilah-kabilah Arab, wafdu Abdul Qais, utusan Abdul Qais kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi tentang iman. Maka beliau terangkan bahwa iman itu di antaranya di samping syahadat, ya kan, salat, puasa, itu semuanya bagian daripada iman. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini firman Allah Azza wa Jal, siapa yang mencari, yang artinya wa may yabtaghi, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Berarti kalau mencari Islam ya harus belajar itu semua. Ya. Kalau mencari Islam, ingin tahu Islam, apa itu Islam? Ya, itu yang tadi disebutkan, ada iman dengan segala perinciannya, ada Islam, rukun Islam dengan segala perinciannya, ihsan dengan rukun-rukunnya, ya, salat, puasa dan lain-lain. Ya, semuanya itu adalah bagian daripada dinul Islam. Baik. Dan juga kita ingatkan kemarin bahwa antara iman dan ihsan, sebagian ulama menganggap itu satu, tidak ada bedanya. Sebagian ulama mengatakan ada perbedaan bila iman dan Islam disebutkan secara bersandingan, maka Islam terkait dengan amal-amal lahiriah dan iman terkait dengan amal-amal iman batin atau keyakinan, i'tiqadat. Naam. Baik, kita baca di sini hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ya. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Siapa man huwa al-Bukhari? Ya. Masmuk? Yasir. Yasir. Yasin. Ya, Yasin. Man huwa al-Bukhari? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail dan Ibrahim ibn Al-Mughirah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bardizbah Al-Bukhari Al-Jufi. Al-Bukhari Al-Jufi maulahum. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad. Man wal Musaddad? Marrabina. Sudah pernah kita lewati. Musaddad ibn Mustarhad ibn Musaddad ibn Mustarhad ibn Mustarbad. Naam. Hadis nomor berapa itu? Nomor 13 ya. Musaddad ibn Mustarhad ibn Mustarbal Al-Basri Al-Asadi Al-Basri. Naam. Thiqatun hafidhun. Thiqatun hafidhun. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي يعني أخرج له أصحاب الكتب إلا مسلم ومن ابن ماجه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل البصري الأسدي Thiqatun hafid akhrajalahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa al-Tirmidhi wa al-Nasai. Qala haddathana Ismail ibn Ibrahim. Ismail ibn Ibrahim huwa ibn Miqsam. Ibn Miqsam mim qaf sin mim Miqsam. Ismail bin Ibrahim ibn Miqsam al-Basri ma'ruf bibni Ulayyah. Ma'rufun bibni Ulayyah. Beliau lebih dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Terkadang dalam sanad disebut begitu, haddatsana Ibnu Ulayyah. Siapa Ibnu Ulayyah? Dia ini Ismail bin Ibrahim ibn Miqsam. Ya, jadi terkadang disebut namanya, terkadang disebut kunyahnya. Nah, Ismail bin Ibrahim ibn Miqsam al-Basri ma'rufun bibni Ulayyah. Ulayyah bil'ain Ulayyah. Thiqatun hafidh akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun hafidh akhraja lahu al-jama'ah. Qala akhbarana Abu Hayyan. Akhbarana Abu Hayyan. Man huwa Abu Hayyan? At-Tamimi. Huwa ini namanya apa? Ja'far. Abu Hayyan. Nama apa kunyah apa laqab kunyah. Nah, siapa namanya? Namanya Yahya ibn Sa'id. Ismuhu Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan. Yahya bin Sa'id ibn Hayyan. Abu Hayyan At-Tamimi. Thiqatun 'abidun. Thiqatun 'abid. Thiqah terpercaya, 'abid ahli ibadah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah atau akhraja lahu al-jama'ah. 'An Abi Zur'ah. 'An Abi Zur'ah. Ya. Abu Zur'ah. Hal sami'tum hadhihi al-kunyah Abu Zur'ah? Sami'ta anhu Irham? Ya, pernah dengar Abu Zur'ah? Abu Zur'ah yang ma'ruf siapa? Man arif? Siapa? Ruan? Ya. Siapa Abu Zur'ah Ar-Razi? yang ma'ruf Abu Zur'ah Ar-Razi, bukan Abu Hurairah, Abu Zur'ah. Saya itu anak Abu Zur'ah. Sering kita dengar nama Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, yang selalu bergandeng dengan siapa? Abu Hatim Ar-Razi. Punya kitab apa? Aslu Sunnah wa Atiqaduddin, karya Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Sering kita dengar, ya. Nah, apakah ini beliau? La. Abu Zur'ah ini bukan Abu Zur'ah yang itu, ya. Abu Zur'ah di sini dalam sanad ini bukan Abu Zur'ah yang ma'rufun masyhur, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, sahib zamil Abi Hatim Ar-Razi, bukan. Kalau itu namanya Ubaidillah, Ubaidullah bin Abdul Karim. Ubaidullah bin Abdul Karim itu yang Ar-Razi. Dan itu fi tabaqah syuyukh Al-Bukhari. Tabaqahnya, levelnya di atas Al-Bukhari atau hampir setingkat dengan Al-Bukhari, kurang lebih. Yani di zaman-zaman itu. Abu Zur'ah, Abu Hatim, kurang lebih dekat dengan Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga di sini jelas bukan itu, ya. Karena di sini tergolong dari tabi'in, jauh dengan Al-Bukhari. Lalu siapa Abu Zur'ah di sini? An Abi Zur'ah, an Abi Hurairah. Abu Zur'ah di sini adalah Abu Zur'ah ibn Amr. Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir al-Bajali. Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir al-Bajali. Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir al-Bajali. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu al-jama'ah. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Ridwan, man huwa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Naam. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Naam, aktsarul hadithi 'ala al-itlaq. Aktsarus sahabati hadithan 'ala al-itlaq. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala radhiyallahu an, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barizan yauman linnas. Barizan yauman, bariz yani muncul, ya, artinya beliau di tengah-tengah manusia, ya, muncul di tengah-tengah mereka, bersama mereka, yauman, di suatu hari. Fa'atahu Jibril, maka datang kepada beliau malaikat Jibril. Tentu di sini dalam wujud manusia, ya, dan para sahabat tidak mengetahui. Seperti dalam Sahih Muslim, di sini hadis siapa? Hadis Abu Hurairah. Berarti ini kalau musnad, maksudnya musnad Abu Hurairah, ya kan? Musnad Abi Hurairah. Yang dalam kitab Al-Arba'in dari siapa? Hah? Dari siapa? Entah. Dari siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Berarti yang dalam Sahih Muslim, rawahu Muslim di sana, ya. Min musnadi Umar bin Al-Khattab. Nah, di sini min musnad Abi Hurairah. Dari hadis-hadis Abu Hurairah. Naam. Baik. Sehingga di sini ada sedikit perbedaan lafaz seperti yang kita lihat dalam Sahih Muslim, disebutkan lebih rinci di awalnya, ya, bahwa ja'a rajul syadidu bayawi athiyab apa? Syadidu sawadi syar, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Ya. Wala ya'rifuhu minna ahad, tidak seorang pun dari kami mengenal dia. Nah, itu dalam Sahih Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Di sini secara global dikatakan atahu Jibril, datang kepada Nabi malaikat Jibril. Faqala, maka malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Qal, Nabi menjawab, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi, iman adalah engkau mengimani Allah azza wa jal, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa biliqaihi, dan perjumpaan dengannya, dengan Allah azza wa jal, wa rusulihi, mengimani para rasulnya, wa tu'mina bil ba'thi, dan beriman dengan al-ba'ats. Ya, beriman dengan al-ba'ats, kebangkitan. Di sini ada sedikit perbedaan lafaz, ya. Qala mal Islam, dan mungkin ini diringkas oleh Al-Bukhari rahimahullah. Qala mal Islam. Lalu Jibril bertanya lagi, mal Islam, apa itu Islam? Qal, Nabi menjawab, al-islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bihi wa tuqimas salata wa tuaddiyaz zakata al-mafruḍah wa tasuma ramadhan. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Ya. Dalam hadis yang riwayat Muslim, apa, syahadat, ya, di sini dengan makna daripada syahadat itu yaitu ibadah kepada Allah dan tidak syirik. Wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat. Wa tuaddiyaz zakah, kamu tunaikan zakat. Al mafruḍah, yang wajib. Wa tasum ramadan, dan kamu puasa Ramadan. Qala mal ihsan, beliau bertanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Qal, beliau menjawab, Nabi menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sungguh Allah azza wa jalla melihatmu. Qala mata as-sa'ah, Jibril bertanya lagi, kapan bangkit hari kiamat? Qal, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang kiamat, yakni Nabi sendiri, bi a'lam min as-sa'il, lebih tahu daripada as-sa'il, yang bertanya tentang kiamat, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Wa za'ukhbiruka an asyratiha, dan aku akan mengabarkan kepadamu tentang asyrat, yakni alamat, tanda-tanda kiamat. Idza waladatil amatu rabbaha, bila budak wanita melahirkan tuannya. Wa idza tatawala ru'atul ibili al-buhm fil bunyan. Ya. Dan idza tatawala, berlomba, yakni bertawil tinggi, ya kan, panjang atau tinggi. Tatawal yakni berlomba-lomba dalam tingginya bangunan. Ru'atul ibil, ru'atul ibil yakni para penggembala unta, Al-Buhum. Buhum seingat saya hitam ya. Wallah alam, bisa dicek lagi. Saya belum apa, mau ngeceknya, terlewat tadi. Fil bunyan, di al-bunyan dalam bab bangunan-bangunan. Ya, bila para penggembala unta sudah berlomba-lomba dalam bangunan-bangunan. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Ini dalam lima hal, yakni tentang kiamat ini termasuk lima hal. La ya'lamuhunna, tidak ada yang mengetahuinya, illallah, kecuali Allah Azza wa Jal. Thumma talan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat innallaha indahu ilmus sa'ah. Al-ayah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal di sisinya lah ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kiamat. Naam. Nah, jadi termasuk yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jal. Tsumma adbara, kemudian orang itu pergi ya, yakni malaikat Jibril pergi. Faqala rudduh, lalu Nabi katakan suruh dia untuk kembali, kejar dia dan suruh untuk kembali. Falam yarau syai'an, maka mereka tidak melihat apapun, sudah hilang ya. Nah, ini memang malaikat ya kan, kalau manusia baru pergi dikejar dapat, tapi beliau adalah ternyata Jibril sehingga sudah tidak kelihatan lagi. Faqala, kemudian Nabi mengatakan hada Jibril ya. Dalam riwayat disebutkan enam, bahwa sekian hari, tiga hari baru Nabi SAW bertanya siapa yang datang kepada kalian. Para sahabat, Umar radhiyallahu anhu mengatakan tidak tahu. Nabi mengatakan hada Jibril ja'a yu'allimun nasa dinahum. Hada Jibril, ini adalah Jibril. Ja'a, beliau datang. Yu'allimun nasa dinahum, mengajarkan kepada orang-orang dinahum, agama mereka. Yani datang dengan cara seperti ini, tujuannya untuk apa? Untuk mengajarkan kepada manusia agama melalui apa? Metode tanya jawab dengan Rasulullah SAW, sehingga orang pun tahu ya, yang menyaksikan ketika itu ada orang datang bertanya tentang iman, Nabi menjelaskan jawabannya ini. Datang orang tersebut menanyakan tentang Islam, jawabannya begini. Lalu bertanya tentang ihsan, jawabannya begini, dan seterusnya. Nah, sehingga para sahabat melihat soal jawab tersebut, sehingga mereka dapat ilmu, sehingga mereka tahu. Dan dengan cara seperti itu ilmu lebih apa? Lebih kuat, lebih mantap. Ya, mereka akan selalu ingat. Nah, memang tujuannya untuk apa? Yu'allimukum amradinakum, amradinikum, atau yu'allimun nasa dinahum, mengajarkan kepada manusia agama mereka. Qala Abu Abdullah, yani man? Al-Bukhari rahimahullah. Qala Abu Abdullah, yani al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, mengomentari ja'ala dzalika kullahu minal iman. Ja'ala dzalika kullahu minal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu semuanya sebagai bagian daripada iman. Ya, ini disebut din, semuanya adalah din. Yang itu adalah iman. Yang itu adalah iman. Ad-din al-iman. Apalagi disebutkan dalam hadis Wafdu Abdul Qais lebih jelas bahwa halal tersebut termasuk amal-amal lahiriah, termasuk iman. Nah, bab qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah, Ibrahim ibnu Hamzah al-Madani Ibrahim ibn Hamzah al-Madani. Saduqun. Saduqun. أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. Apa kodenya النسائي في عمل يوم الليلة؟ سين و والياء. سي سين والياء. البخاري وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. قال حدثنا إبراهيم ابن سعد. إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم. طيب. Jadi namanya sama dengan nama kakeknya. Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim. Ibrahim bin Sa'ad ibn Ibrahim. Al-Madani. Al-Madani. Thiqatun hujjah. Thiqatun hujjah. Ya. Yeah. Thiqatun hujjah. Dan hujjah ini lebih kuat daripada thiqah. Ya. Sama-sama ini tauthiq yang darajah yang aliyah, yang tinggi. Dan ini martabah thaniyah, ya kan? Karena mukarrar. Cuma kata hujjah lebih kuat daripada thiqah. Kata hujjah lebih kuat daripada thiqah. Naam. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Akhraja lahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. An Salih. Salih. Ini disebut apa? Disebut apa, ya ikhwan? Muhmal. Mana soleh? Soleh yang mana? Soleh ibn man. Naam. Di sini muhmal tidak disebut nama ayahnya, nama kakeknya, nisbahnya kepada kabilah tidak ada, kepada daerah tidak ada, soleh saja. Nah ini terkadang yang sulit seperti ini. Nah, kita mesti melihat kepada sanad hadis yang lain atau man syuyukhuhu wa man talamidatuh. Siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya. Rawa'an man, dia meriwayatkan dari siapa. Rawa'anhu man, yang meriwayatkan darinya siapa. Nah ini terkadang sulit ya. Baik, tapi di sini wallahu a'lam, Salih ibn Kaisan disebutkan di antara tullab Az-Zuhri adalah Salih ibn Kaisan. Nah, Salih bin Kaisan al-Madani. Siqatun Thabtun faqihun. Salih bin Kaisan al-Madani. Siqatun Thabtun faqihun. Akhraja lahu al-Jama'ah. Akhraja lahu al-Jama'ah. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. من هو ابن شهاب؟ مر بنا كثيرا. يوسف تعرف من هو ابن شهاب؟ قالون Muhammad bin Muslim. Naam. Sant. Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Naam. Baik. Thiqatun Imam Hafiz. Akhrajahu Ashabul Kutub As-Sittah. An Ubaidillah ibn Abdullah. An Ubaidillah ibn Abdullah. طيب عبيد الله بن عبد الله من هو؟ Nah ternyata ini ada yang sama namanya dan sama nama ayahnya. Satu عبيد الله بن عبد الله ابن مسعود الهذلي. Jadi siapa? Cucu dari Abdullah bin Mas'ud. Ubaidullah bin Abdullah. Anak ya. Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud al-Hudali. Naam. Ada juga yang lain. Sama. Ubaidullah bin Abdullah bin Umar. Jadi putranya Abdullah bin Umar. Namanya Ubaidullah juga. Ubaidullah bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Ada lagi yang namanya juga sama. Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr. Ya. Nah, Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr. Ada kesamaan-kesamaan ya. Sama namanya, sama nama ayahnya. Dan sama semuanya madani, semuanya madaniyun. Di Madinah, semuanya di Madinah. Baik. Juga semuanya di tabaqatin wahidah. Tabaqah tsalitsah. Ini dalam satu level. Level tabaqah tsalitsah. Tabaqah tsalitsah itu yakni tabaqah ausat at-tabi'in. Jadi tabaqah tabi'in yang pertengahan. Di bawahnya kibarut tabi'in. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Taqrib At-Tahdzib membagi menjadi tabaqat. Ya, sebagaimana Jarh At-Ta'dil ada tingkatan-tingkatannya secara tahun ya, secara tahun atau generasi juga dibagi-bagi. Yang pertama tabaqah sahabah. Ya, yang kedua tabaqah tsaniyah kibarut tabi'in. Tabi'in-tabi'in tua. Tabi'in-tabi'in besar yakni tabi'in-tabi'in yang tua seperti Sa'id bin Musayyib. Di bawahnya ada tabaqah tsalitsah. Nah, ini tabaqah tsalitsah. Ini tabaqah yang wusta dari tabi'in, pertengahan tabi'in artinya seperti Al-Hasan seperti Al-Hasan Al-Basri Muhammad bin Sirin ya, ini al-wusta min at-tabi'in. Banyak riwayatnya dari kibarut tabi'in. Nanti ada tabaqah rabi'ah, tingkatan di bawahnya lagi. Itu juga tabi'in yang di bawahnya. Ya, dikatakan sigar atau di atasnya sigar tabi'in. Seperti Az-Zuhri. Az-Zuhri di bawahnya mereka ini. Di bawahnya Az-Zuhri. Ya. Nah, ini yang kita bicarakan. Semuanya dari tabaqah tsalitsah. Namanya Ubaidullah bin Abdullah. Ya. Dan semuanya rawa anhu Az-Zuhri. Semuanya rawa anhu Az-Zuhri. Semuanya telah rawa anhu Az-Zuhri rahimahullah. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, ini yang kadang kita kesulitan di sini. Terus ini siapa ini yang Ubaidullah bin Abdullah ini siapa? Yang nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Tapi walhamdulillah semuanya thiqah. Abdullah bin Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud thiqatun faqihun thabit. Akhrajalah ashabul kutub sittah. Ubaidullah bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab juga thiqah. Akhrajalah ashabul kutub sittah. Cuma thiqah saja. Kalau Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud thiqatun faqihun thabtun. Perangkap tiga. Thiqatun faqihun thabit. Adapun Ubaidullah bin Abdullah bin Umar thiqatun. Akhrajalah ashabul kutub sittah. Yang Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr juga thiqah. Akhrajalahu ashabul kutub sittah. Semuanya thiqah dan semuanya akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Nah ini alhamdulillah semuanya thiqah. Sehingga kalaupun keliru, ya, jatuhnya kepada thiqah tetap. Tapi kalau ada yang dhaif, kita bingung. Kalau salah jadi dhaif hadisnya. Yang mestinya sahih. Atau mestinya dhaif jadi sahih. Ya kan? Tapi alhamdulillah semuanya thiqah. Nah sekarang ini siapa yang dimaksud? Ya, siapa yang dimaksud? Ubaidullah bin Abdullah. Nah, ada sisi perbedaannya. Tadi dikatakan semuanya rawa anhu az-Zuhri. Apakah semuanya rawa an ibni Abbas? Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah semuanya rawa an ibni Abbas? Karena di atas mereka adalah siapa? Anna Abdullah bin Abbas akhbarahu. Bahwa Abdullah bin Abbas akhbarahu. Apakah semuanya rawa an ibni Abbas? Nah ini pertanyaannya. Nah seperti ini kita lihat kemana? Kita melihat ke atasnya takribut tahdzib, yaitu tahdzibul kamal. Kalau ketemu di tahdzibul kamal, ya syukur, walhamdulillah. Kalau tidak ketemu, naik ke kitab atasnya lagi. Tahdzibut tahdzib dulu. Kalau tidak ketemu baru ke tahdzibul kamal dalam bab asy-syuyukh wat talamiz. Nah, dilihat kepada tahdzibut tahdzib, ternyata yang Ubaidullah bin Abdullah bin Umar tidak disebutkan rawa'an ibni Abbas. Yang Ubaidullah bin Abdullah bin Umar tidak disebutkan rawa'an ibni Abbas. Berarti ini keluar dari kemungkinan. Tinggal dua. Mungkin Abdullah Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud, mungkin Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr. Dan dua keduanya juga rawa Ali bin Abbas. Keduanya juga rawa Ali bin Abbas. Meriwayatkan dari Ibn Abbas semuanya. Dua-duanya. Berarti tinggal dua kemungkinan ini. Mungkin Ibn Mas'ud Al-Hudzali, mungkin Ibn Abi Thawr Al-Madani. Ya. Nah, sekarang ini yang agak sulit ya. Alhamdulillah hadis ini pernah kita baca. Ya. Di situ disebutkan atrafuhu. Ya, ujung dari hadis ini pernah disebutkan atau selengkapnya bahkan di nomor-nomor itu, di antaranya di hadis nomor 7. Ternyata di situ disebutkan musarrahan. Siapa yang dimaksud? Yaitu siapa? Coba antum lihat di hadis yang ke-7. An-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Nah, kalau begitu inilah yang dimaksud, ya. Inilah yang dimaksud. Kalau begitu yang pertama Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud Al-Hudali. Jadi cucunya ya, afwan tadi. Cucunya Abdullah bin Mas'ud. Naam. Cucunya Abdullah karena ada Utbah. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud. Nah, ini inilah cara mengetahui siapa seorang rawi. Kadang sangat sulit ya, antum dengan ini bisa mengetahui bagaimana sulitnya para ulama muhaddithun ya, dalam mempelajari sanad. Sekedar ini saja sudah butuh sekian waktu untuk melihat-melihat siapa yang dimaksud, siapa yang dimaksud. Ya. Nah, ini termasuk masih muda mungkin bagi para ulama karena ada seperti ini. Tapi sebagian rawi sangat sulit untuk diketahui, harus membuka sekian buku-buku para ulama. Nah, sehingga antum lihat bagaimana perjuangan muhaddithun ketika mempelajari sanad. Satu hadis saja terkadang membutuhkan sekian waktu yang lama untuk nanti pada kesimpulan hadza hadithun sahih atau hadza hadithun dhaif, itu butuh waktu yang panjang. Satu hadis, kalau puluhan hadis bagaimana, kalau ribuan hadis bagaimana ya. Nah, ini tadi salah satu cara untuk apa, mengetahui siapa seorang rawi itu. Nah, yang ini dari apa yang kita sebutkan tulab, kemudian apa, masyayikh, kemudian juga sanad-sanad yang lain. Alhamdulillah ini disebutkan di sini sanad itu, di tempat yang lain lebih lengkap ya. Bisa jadi tidak didapati dalam Sahih Bukhari hadis ini, tidak didapati mukarrar, terulang tidak. Ya, kita lihat di buku yang lain, mungkin di Sunan Abi Dawud atau di Sunan Tirmidzi disebutkan pula sanadnya lebih lengkap mungkin. Nah, itu salah satu apa, cara dengan melihat ke kitab-kitab lain yang menyebutkan sanad yang sama, hadis yang sama, mungkin di sana disebutkan apa, nasabnya yang lebih lengkap. Ya, dan yang paling muskilah ketika dua orang yang mirip, satu dhaif, satu thiqah. Kalau keliru, fatal jadinya, ya kan? Yang mestinya sahih bisa jadi dhaif, yang mestinya dhaif hadisnya bisa jadi sahih. Nah, fatal. Nah, ini masih semuanya thiqah, sehingga kalau kita keliru, oh ini maksudnya Ubaidullah bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Masih begitu, tidak begitu masalah. Kenapa? Karena dia juga thiqah. Hadisnya tetap apa? Tetap sahih. Nah, tapi kalau ada yang dhaif, nah ini yang jadi muskilah. Nah, kembali kepada hadis. Anna Abdullah ibn Abbas. Anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu. Nah, man huwa Abdullah ibn Abbas? Ma'ruf, ya. Ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas ibn man? Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Naam, beliau termasuk sigar as-sahabah. Termasuk sigar as-sahabah, wulida qabla al-hijrah bi 3 sinin. 3 tahun sebelum hijrah. Lahir 3 tahun sebelum hijrah. Yusamma atau summiya al-bahr wal-habr. Kata Ibn Hajar rahimahullah, beliau disebut al-bahr wal-habr. Al-bahr apa? Lautan. Ya. Al-habr, ulama. Ya. Ahbar, habr. Kenapa disebut dengan julukan-julukan itu? Lisi'ati ilmihi. Karena luasnya ilmu beliau. Dan diakui oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, termasuk Umar radhiyallahu anhu mengakui ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahkan beliau mengatakan lau adraka Ibnu Abbas, kata Umar radhiyallahu anhu, lau adraka Ibnu Abbas asnanana ma asharahu minna ahadun. Ya, lau adraka Ibnu Abbas asnanana, seandainya Ibnu Abbas apa adraka asnanana, yakni mendapati umur-umur kami, artinya kalau Ibnu Abbas itu seumur dengan kami-kami para sahabat yang tua seperti Umar dan yang lain, ma'asyarahu minna ahad, yakni tidak ada seorang pun yang bisa menyamai dia, dia bakal menjadi orang yang paling alim, seolah begitu kata Umar radhiyallahu an, tidak ada yang menandinginya. Nah, Ibnu Abbas dalam umur yang seperti itu, sigharu sahabah, 3 tahun sebelum hijrah baru lahir. Ternyata di zaman Umar sudah dijadikan sebagai ahlu syura. Masa Umar radhiyallahu anhu dijadikan ahlu syura dalam kondisi dia masih muda. Berarti kalau 3 tahun sebelum hijrah, Nabi meninggal tahun berapa? 11. Nabi meninggal berarti umurnya berapa? 14. Ya. Abu Bakar menjabat berapa? 2 tahun. Berarti umur Ibn Abbas, Abu Bakar meninggal berapa? 16 tahun. Zaman Umar. Ya, khilafah Umar. Beliau kalau begitu masih umur berapa? Yang jelas di bawah 20 tahun. Umar 10 tahun, ya kan? Jadi Ibn Abbas di zaman Umar masih umur 20 tahun, 16, 17, 18. Sudah menjadi ahlu syura. Antum umurnya berapa? Ya. Antum umurnya berapa? Kita umurnya berapa? Ya, ternyata yakni luar biasa. Jadi inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, masih muda-muda tapi ilmunya luar biasa. Ya, masih muda-muda ilmunya luar biasa. Nah, itu harus menjadi ibrah bagi kita. Kita yang sudah tua-tua sudah mulai beruban sebagian kita. Ya. Antum yang 16, 17, 18 seberapa, ya, jauh dengan para sahabat sudah bukan bandingannya, ya, tapi ambil ibrah. Usama bin Zaid, Abdullah bin Abbas, muda-muda tapi ilmunya luar biasa. Nah, ini di zaman Umar menjadi salah satu dari ahlu syura di ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar pun mengakui, ya, karena Umar radhiyallahu anhu mengakui ilmunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dan beliau minal muktsirin, termasuk yakni sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan termasuk yang disebut dengan al-abadilah al-arba'ah. Al-abadilah al-arba'ah min fuqaha'is sahabah. Jadi di kalangan sahabat ada yang diistilahkan dengan al-abadilah. Ya. Abadilah. Yani ya, jama' abad, ya. Nama mereka Abdullah semuanya. 4 sahabat, ya, termasuk dari fuqaha para sahabat, namanya semuanya Abdullah. Maka disebutlah dengan istilah al-abadilah min fuqaha'is sahabah. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang lain siapa? Yang lain adalah Abdullah bin Umar. Ya, pertama tadi siapa? Abdullah bin Abbas. Yang kedua siapa? Abdullah bin Umar ibn Khattab. Yang ketiga Abdullah ibn Zubair. Naam, ibn al-Awwam. Dan yang keempat, naam, man? Abdullah ibn ibn Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As. Tayyib Abdullah bin Mas'ud, bukankah dia jelas min ulama'is sahabah, min al-muftin is sahabah? Apakah termasuk al-abadilah? Al-Imam Ahmad rahimahullah menjawab, la. Ya, jadi istilah al-abadilah tidak termasuk di situ Abdullah bin Mas'ud, bukan karena tidak berilmu atau kurang berilmu, la abadan. Tapi di sini istilah ini diberikan atau disebut dari kalangan fuqaha sahabah yang seumur, ya, sigar as-sahabah. Itu maksud sudah sesepuhnya sahabat, sehingga enggak masuk dalam istilah ini. Istilah ini, ya, untuk mereka yang seumur. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud enggak masuk bukan karena kurang ilmunya, sekali lagi hasya wa kalla. Apalagi tidak berilmu, hasya. Tapi karena apa? Karena secara umur lebih dulu. Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, semuanya sigar sahabah, seumur. Mirip-mirip saja, ya. umurnya mirip-mirip. Walaupun dalam sebagian ulama, kayak ulama Hanafiyah, kalau ulama Hanafiyah istilah Abadilah termasuk di istilah Abdullah bin Mas'ud, cuma tidak dimasukkan Abdullah bin Amr kalau ulama Hanafiyah, ya. Masuk Abdullah bin Mas'ud tapi Abdullah bin Amr tidak. Ini istilah dalam ulama Hanafiyah, cuma yang masyhur di kalangan muhaddithin bukan. Ya, di kalangan muhaddithin dan Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan begitu, mereka adalah yang sigar as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kembali kepada hadis, anna Abdullah bin Abbas akhbarahu, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, qala akhbarani Abu Sufyan. Naam, Abu Sufyan sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ma'ruf, ya, ayahnya Muawiyah radhiyallahu an. Anna Herakl qala lahu, bahwa Herakl, raja Heraklius, ya, Romawi, qala lahu, mengatakan kepada Abu Sufyan. Ini lengkapnya hadis yang ketujuh, ya. Tapi di sini oleh Al-Bukhari rahimahullah diringkas, ikhtisar. Naam. Qala lahu, sa'altuka, aku bertanya kepadamu, yakni kepada Abu Sufyan, hal yaziduna am yankusun, apakah mereka muslimin, pengikut Nabi, yaziduna am yankusun, bertambah atau berkurang? Faza'amta annahum yazidun, maka kamu za'amta, kamu menganggap atau kamu meyakini atau kamu, yakni jawaban Abu Sufyan, annahum yazidun, bahwa mereka terus bertambah tidak berkurang. Wa kadzalikal iman, dan demikianlah iman, yakni yazidu, yazidu akan bertambah, hatta yatim, sampai sempurna. Wa sa'altuka hal yartaddu ahadun, dan aku bertanya kepadamu, apakah ada seseorang yang murtad, sakhtatan lidinihi, karena benci kepada agamanya, apakah ada dari mereka muslimin yang murtad karena benci ke kepada agamanya, ba'da'an yadkhula fih, setelah masuk ke dalam agama ini, faza'amta, kamu menganggap, an la, bahwa tidak ada yang murtad, semua yang masuk Islam terus kokoh, ya, zaman itu sampai mati sekalipun. Wa kadzalikal iman, kata Herakl, wa kadzalikal iman, dan demikianlah iman, hina tukhalitu bashashatuhul qulub, ya, ketika al iman, nah, tukhalitu, nah, Khalid apa mencampuri atau menempel atau mencampuri begitu, ya. Bashashatuhul qulub, bashashah dulu, ya. Artinya apa? Mukhalatatul iman insyirahus sudur. Ya. Kelapangan, ya. Kelapangan atau rasa lapang dan rasa tenteramnya itu mengenai kalbu. La yaskhatuhu ahadun, tidak seorang pun benci kepadanya. Nah, baik. Sampai di sini Al-Bukhari rahimahullah memotong hadis ini selebihnya seperti yang tadi kita sebut, bahwa hadis ini disebutkan secara lengkap pada hadis yang ketujuh. Nah, alhasil maksudnya adalah bahwa iman begitulah. Iman, ya, selalu bertambah. Dan bila seorang sudah betul-betul mendapatkan lapangnya iman, maka tidak akan orang itu benci kepada Islam. Wallahu a'lam.